Wa min ayyi tawabi tawaful ard. Di antara tanda akhirnya dunia adalah munculnya dabbatul ard, binatang yang keluar dari dalam bumi. Maka poin bahasan berikutnya, jenis binatang seperti apakah dabbatul ard. Keterangan para ulama berbeda, bersilang pendapat, atau para ulama bersilang pendapat dalam masalah menentukan jenis dabbatul ard. Dan berikut ini sebagian apa yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah perkataan Abu Abdillah Al-Qurtubi, penulis tafsir Qurtubi. Beliau mengatakan, awalul aqwal, pendapat yang pertama, dabbatul ard adalah anak unta Nabi Saleh. Kata Qurtubi, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Kemudian beliau mendalili pendapat ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dari Hudzaifah ibn al-Usayyid al-Ghifari. Hudzaifah bin Usayyid mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masalah dabbah. Kemudian di sana disebutkan, falam yar'ahum illa wa hiya tarhu baina rukni wal maqami. Maka tidaklah yar'ahum, mungkin maknanya mengembalakan, atau kurang tepatnya mengembalakan, tidaklah dabbah tersebut mengejutkan mereka atau menakut-nakuti mereka, illa wa hiya, kecuali dabbah tersebut tarhu, bersuara dengan suara unta, antara arukni, rukun yamani, wal maqam, dan pojok maqam, dan pojok Hajar Aswad, atau arukni antara pojok Hajar Aswad wal maqam dan maqam Ibrahim. Ya, hadis ini terdapat di Minhajul Ma'bud bi tartib Musnad Tayalisi di bab khurujud dabbah. Karya Sa'ati, namun redaksinya tarnu, tidak ada, tidaklah redaksi di sana tarhu. Kalau tarhu diambil dari kata-kata ruha, artinya suara unta. Kalau tarnu, bersuara merdu. Dan di sini diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Hakim mengatakan ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Wa huwa abyanu hadisin fi dzikri dabbatil ard, dan dia adalah hadis yang paling gamblang menyebutkan tentang dabbatul ard, namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan aku katakan hadis ini dhaif karena dalam sanad ya riwayat atau Yalisi dan Al-Hakim terdapat seorang yang bernama Talhah bin Amr Al-Hadrami, seorang perawi yang dikomentari oleh Ibnu Ma'in, laisa bisyai, dia tidak ada apa-apanya, dia dhaif. Dhahabi dalam Dail Mustadrak mengatakan, perawi ini ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Al-Haytham yang mengatakan, diatkan oleh Taburani, di sana ada Talhah bin Amr, dan dia perawi yang matruk. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Matalib Aliyah dan menisbatkannya kepada Tayalisi, namun redaksinya pakai tazhaku bukan tarhu. Kalau tarhu tadi bersuara sebagaimana suara onta, tazhaku artinya menjerit dan berteriak. Atau tadi lam yar'ahum, mungkin ya-nya di sini kembali kepada Allah, maka tidaklah Allah mengembala mereka atau membiarkan lama mereka kecuali membiarkan mereka kecuali dabbah tersebut bersuara antara rukun Hajar Aswad dan maqam Ibrahim. Wa mawdu syahid, dan yang jadi dalil adalah kata-kata tarhu, dia memiliki kata-kata ruha, dan ruha itu adalah suara unta. Nah, kenapa kok dabbah tersebut adalah dabbatul adalah anak unta Nabi Saleh? Gimana ceritanya? Ceritanya tatkala an-naqah, unta betina ibunya itu dibunuh, La kaum Nabi Saleh, maka al-fasil, maka anaknya ini kemudian lari. Dan ibunya ini, sebagaimana kita ketahui dalam cerita unta Nabi Saleh, dia adalah unta yang muncul dari belahan batu besar. Fan fatahalau al-hajar, maka batu yang dulu adalah tempat keluarnya itu terbuka, lalu kemudian dia masuk ke dalam tengah-tengah batu tersebut. Setelah dia masuk kemudian intobaka, kemudian menutup kembali. Fawafihi, maka anak unta tersebut tetap di dalamnya sampai dia akan keluar di akhir zaman dengan izin Allah Azza wa Jal. Semakal kemudian Abu Abdillah Qurtubi mengatakan betapa indahnya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wadhku khuruja fasili naqati salihin, dan sebutkanlah peristiwa keluarnya anak unta Nabi Saleh, yasimul wara, yang memberi tanda kepada manusia, bil kufri wal imani, siapakah yang kafir dan siapakah yang beriman. Ini pendapat Al-Qurtubi. Penulis Asratu Sa'am mengatakan, namun pendapat yang dipilih Al-Qurtubi ini adalah pilihan yang fihi nadar, kurang tepat. Karena hadis yang menjadi sandaran pendapat beliau, padanya terdapat perawi yang statusnya mungkar. Maka hadisnya adalah hadis yang berstatus dhaif jiddan. Ditambah lagi, dalam sebagian buku hadis bunyinya tadenu, ada yang bunyinya tarbu. Kalau tarbu ya, tambah besar. Sebagai ganti tarhu, semisal di mustadraknya Al-Hakim. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahasanya dabatul art adalah jasasah, yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, adalah ketika Tamim Ad-Dari menceritakan kisah pertemuan dia dengan Dajjal. Pendapat ini dinisbatkan sebagai pendapat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Namun kalau kita lihat dan telaah hadis Tamim yang menceritakan pertemuan dia dengan Dajjal, tidak terdapat indikator yang menunjukkan bahwasanya jasasah adalah binatang yang akan keluar di akhir zaman. Cuma disebutkan kalau Tamim Ad-Dari berjumpa dengan daba, satu binatang ahlab yang banyak bulunya. Lalu Tamim bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka binatang tersebut menjawab, saya adalah al-jasasah. Nah, binatang ini disebut jasasah karena dia tajusu, menyebarkan al-akhbar, berita tentang Dajjal. Di samping itu, majah apa yang terdapat berkaitan dengan masalah dabatul ard yang sedang kita bicarakan, di mana dabatul ard itu berkata yang keras kepada manusia dan mencela mereka karena mereka kufur, kafir terhadap ayat Allah. Maka keterangan ini menjelaskan bahasanya dabatul ard itu berbeda dengan jasasah yang menceritakan al-akhbar, berita tentang masalah keberadaan Dajjal. Di catatan kaki tadi ketika dikatakan ini adalah pendapat yang dinisbatkan pada Abdullah bin Amr bin Al-As, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim, dan di antara ulama yang berpendapat bahasanya dabat adalah jasa adalah Al-Baydawi dalam tafsirnya, tafsir Baydawi. Ringkasnya pendapat ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya dabatul ard adalah thuban, adalah ular yang mengintai atau mengawasi atau melongo tembok Ka'bah, yang ular ini kemudian diambil, dibawa oleh al-uqab, burung elang, ketika Quraisy ingin merenovasi kembali Ka'bah. Atau musrif di sini bisa kita artikan yang menjadi pengawas, penunggu. Maka pendapat yang ketiga mengatakan dia adalah seekor ular yang jadi penunggu tembok Ka'bah, yang mana kala Ka'bah ini mau direnovasi, maka ular ini diangkat, diambil oleh seekor burung elang. Pendapat ini, kata Qurtubi, adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dinukil dari kitab An-Niqash. Namun Qurtubi tidaklah menyebutkan sandaran untuk pendapat ini. Demikian juga pendapat ini disebutkan oleh Syaukani dalam tafsirnya. Ini karena tidak ada sandarannya, ya maka pada dasarnya juga tidak berdasar apa cerita tentang burung elang, cerita tentang ular di tembok Ka'bah. Ini apa dasarnya, apa dalilnya, apa riwayatnya, tidak jelas, maka ya kesimpulannya juga pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang keempat mengatakan Daba adalah manusia yang bisa bicara, yang dia membantah ahlil bid'ah dan orang-orang yang kafir, dan mendebat mereka untuk mematahkan argumen mereka. Fayahalak man halakan bayinah, maka sesatlah orang yang sesat setelah sampai padanya ilmu. Dan wayahya man hayya, dan hiduplah di atas hidayah orang yang hidup setelah dia mendapatkan ilmu. Nah, pendapat ini disebutkan oleh Qurtubi, dan beliau bantah pendapat ini dengan beliau katakan, seandainya Daba adalah manusia yang kerjaannya dan tugasnya mendebat ahli bid'ah, maka Daba ini bukanlah menjadi ayatan khariqatan, kejadian luar biasa, dan tidaklah menjadi tanda dari 10 tanda akhir dunia. Kemudian sisi lemah pendapat ini, maka di sini terdapat al-udul, berpaling dari menamai orang ini yang mendebat ahli bid'ah dengan nama al-fadil, yang memiliki keistimewaan dan seorang ulama, yang menjadi kewajiban penduduk bumi untuk menamainya dengan nama manusia atau ulama atau imam, kemudian diganti, dinamai dengan nama dabah, binatang melata. Makanya kurang ajar. Orang kok ulama yang berilmu luas sehingga dia mendebati ahli bidah malah disebut dabah. Ini kurang ajar. Wa dzakhurujun an adatil fusaha, maka ini adalah tindakan atau penamaan yang keluar dari kebiasaan orang yang bahasanya fasih, dan ini adalah tindakan tidak memuliakan ulama. Kemudian pendapat yang kelima mengatakan bahasanya dabah adalah isim jenis untuk semua binatang yang melata. Di catatan kaki tentang pendapat dabah itu adalah nama isim jenis untuk berbagai macam binatang. Pendapat ini disebutkan oleh Al-Barzanji di kitabnya Al-Isya'ah, dan beliau nyatakan bahasanya adalah pendapat yang ada dalam tafsir Ibnu Alan yang namanya dia Usabil. Nah, tentang pendapat ini Al-Barzanji pun tidak menyebutkan dalil yang kuat yang yuktamad alaih, yang bisa jadikan pegangan untuk membenarkan pendapat ini. Maka pendapat kelima mengatakan Daba adalah banyak binatang, yaitu semua binatang yang melata di muka bumi, dan dia bukanlah hewan musakhas yang punya sosok tertentu, muayyan tertentu, yang memuat berbagai hal yang menyejukkan dan yang aneh. Maka namun bahkan boleh jadi yang dimaksud dengan binatang ini adalah kuman yang berbahaya, yang membunuh manusia, membunuh badannya dan jasad dan kesehatannya. Maka kuman ini melukai dan membunuh, dan tindakan dia melukai dan mengganggu itu adalah sebenarnya adalah kata-kata nasihat untuk manusia, seandainya mereka punya hati yang bisa digunakan untuk berpikir. Maka manusia yang telah disakiti, dilukai oleh kuman ini seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah, dan dengan hal ini maka dia telah talzamuhum al-hujjah, telah menegakkan hujjah atas manusia, dan lisanul hal itu lebih fasih daripada lisanul maqal, bahasa perbuatan lebih jelas daripada bahasa ucapan. Dan di antara makna taklim dalam bahasa Arab adalah melukai. Pendapatnya adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Ubaidah untuk dalam catatan kaki beliau untuk kitab An-Nihayah atau Fitan wal Malahin karya Ibnu Katsir. Ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran mengingat beberapa alasan. Yang pertama, yang namanya kuman sudah ada sejak masa silam. Demikian juga berbagai macam penyakit yang mematikan manusia, yang penyakit tersebut ada pada badan manusia ataukah tanam-tanaman dan hewan ternak. Padahal kalau kita baca ayat tentang masalah dhaba, maka dhaba adalah binatang yang termasuk tanda kiamat yang dia belum pernah muncul sebelumnya. Kemudian yang namanya kuman itu biasanya tidaklah terlihat dengan mata telanjang, al-ain al-mujarradah, dengan mata telanjang. Adapun dhaba, maka tidak ada satupun ulama yang mengatakan dhaba itu tidak terlihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri dhaba yang menunjukkan kalau manusia melihatnya. Di antaranya Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang dinilai kuat oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir meskipun dhaif menurut Al-Albani, bahasanya dhaba itu membawa tongkatnya Musa dan cincinnya Sulaiman alaihi wassalam. Dan keterangan-keterangan yang lain yang telah disebutkan. Kemudian dhaba tersebut memberikan tanda kepada manusia pada wajahnya, wajah manusia. Ada tanda kekafiran dan tanda keimanan. Maka dia akan mengkilapkan dan membuat bersinar wajah orang yang beriman dan memberikan tanda pada hidung orang kafir. Adapun kuman, maka dia tidaklah bisa melakukan satupun dari hal ini. Kemungkinan besar yang mendorong Abu Ubaidah untuk berpendapat dengan pendapat ini adalah ciri-ciri dhaba yang disebut terdapat berbagai sangat pendapat yang sangat banyak dan berbeda-beda tentang ciri-ciri dhaba, sehingga menyebabkan beliau meragukan itu semua. Akan tapi sunnya kuasa Allah itu adalah satu hal yang lebih agung dari kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah kuasa yang agung. Dan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita wajib pasrah dan menerimanya. Demikian pula faktor apakah yang menghalang kita untuk memaknai lafaz yaitu dhabah dengan makna yang langsung tertangkap yaitu binatang. Dan kita tidak perlu naljak menggunakan metode tajawuz, majaz. Kita tidaklah boleh mengatakan dhabah di sini maknanya majaz karena maknanya adalah kuman. kecuali jika makna hakikat tidaklah mungkin kita terapkan. Dan manakala makna hakiki dapat kita artikan binatang itu masih memungkinkan, tidak ada alasan untuk menolak makna tersebut, maka wajib memaknai dengan makna hakiki. Karena kaidah dalam masalah ini adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah, hukum asal kalimat dan kata-kata adalah makna hakiki, kecuali terdapat indikator yang sangat kuat yang mengharuskan kita untuk memaknainya dengan makna majaz. Ditambah lagi pendapat ini adalah pendapat yang menyelisih perkataan para ulama ahli tafsir, karena para ulama ahli tafsir menyebutkan bahasanya daba ini ciri fisiknya menyelisihi apa yang telah biasa dikenal oleh manusia. Karena daba ini ada di antara peristiwa yang luar biasa, sebagaimana terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah perkara yang juga luar biasa. Sebagaimana terdapat dalam hadis bahasanya dua peristiwa ini, daba dan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keduanya muncul dan terjadi di waktu yang berdekatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunya awal ayat tanda terjadinya kiamat adalah munculnya awal ayat tanda terjadinya kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya dan munculnya dabbah yang menemui manusia di waktu duha. Siapa saja dari keduanya yang muncul duluan, fal ukhra, maka kawannya itu ala ithriha qariban, sebentar lagi muncul setelahnya. Diatkan oleh Muslim. Kemudian di halaman sebelumnya kalau catatan saya terdapat catatan di cetakan saya terdapat catatan kaki. Sebagian ahli tafsir menyebutkan berbagai riwayat yang sangat banyak tentang ciri dabbah. Wa dzukirat hadzihi al-atsar, riwayat-riwayat ini juga disebutkan dalam sebagian buku-buku yang membahas tentang tanda kiamat. Namun setelah melakukan penelitian, aku tidaklah mengetahui adanya satu ulama yang menilai sahih dan menguatkan atsar-atsar tersebut, sehingga wallahu a'lam bihaliha, Allah yang lebih tahu tentang kondisi atsar tersebut sahih ataukah tidak. Kemudian beliau sebutkan beberapa kitab yang membahas hal ini dan menyebutkan atsar-atsar yang beliau maksudkan. Maka kesimpulannya tidak ada keterangan valid tentang ciri-ciri yang agak detail mengenai ini, apa itu dabbatul ard. Sehingga wajib al-imanu bihi, yang wajib kita imani tentang masalah ini, kita iman bahasanya Allah Ta'ala akan memunculkan kepada manusia di akhir zaman dabbatun al-ard, binatang yang muncul dari bumi yang akan mengajak bicara pada manusia. Dan pembicaraan antara binatang tersebut dengan manusia akan jadi tanda bagi manusia yang menunjukkan bahasanya mereka berhak untuk mendapatkan ancaman Allah karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka jika dabbah ini telah keluar, maka manusia paham dan mengetahui bahasanya dabbah adalah kejadian luar biasa yang memberitahukan dekatnya kiamat. Padahal mereka sebelum kejadian ini, mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah dan tidak percaya dengan adanya hari yang dijanjikan. Dan di antara alasan yang menguatkan bahasanya dabbah ini benar-benar bisa berbicara dan akan berkata-kata dengan manusia dengan perkataan yang didengar oleh manusia dan dipahami oleh manusia adalah dabbah ini Allah ceritakan dalam surat An-Naml. Dan dalam surat An-Naml di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian, wa ahadis, dan membicarakan sejumlah binatang, minal hasarat, binatang kecil-kecil yaitu semut, semut dalam hal ini, kemudian binatang burung dan jin bersama Nabi Sulaiman. Semuanya bicara. Kemudian Allah sebutkan tentang dabbah yang mengajak bicara kepada manusia. Maka kemudian Allah sebutkan dabbah, maka dabbah ini berbicara dengan manusia, maka ini selaras dengan berbagai peristiwa yang telah disebutkan oleh surat An-Naml, membicarakan tentang binatang-binatang yang berbicara dan bahasanya dipengerti oleh Sulaiman. Wujuhan al-am, maka secara umum, sehingga selaras dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam surat ini. Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala mengatakan, ayat di atas adalah ayat yang tegas berdasarkan bahasa Arab, bahasanya binatang tersebut adalah dabbah. Wa makna dan pengertian dabbah dalam bahasa orang Arab adalah makna yang telah dikenal dan sangat jelas, yaitu binatang, sehingga tidak perlu diotak-atik. Terdapat banyak hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya yang menceritakan tentang kemunculan hadhi dabbah, binatang ini. Dan bahasanya binatang ini muncul di akhir zaman. Dan berkaitan dengan dabbah ini terdapat banyak riwayat, banyak athar dari salaf menceritakan tentang ciri-ciri dabbah. Atau banyak riwayat menceritakan tentang ciri-ciri dabbah. Namun riwayat-riwayat tersebut tidaklah layak dan pantas dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Fala alaina an nada'aha. Maka kewajiban kita untuk meninggalkannya. Akan tapi sebagian orang di zaman ini, dan dia adalah orang yang mengaku-ngaku Islam, dan mereka adalah orang-orang yang tersebar luas di tengah-tengah mereka perkataan yang mungkar dan pendapat-pendapat yang batil. Mereka tidak ingin beriman dengan hal yang gaib. Mereka tidaklah menginginkan kecuali berhenti pada batas-batas alam materi. Itulah alam materi yang telah gambarnya telah digambarkan oleh guru mereka dan teladan mereka. Itulah orang-orang Eropa yang sesat, para penyembah berhala, wal ibahiyun, dan orang-orang yang membolehkan semua hal yang haram dengan alasan asal tidak mengganggu orang lain. Mereka lah orang-orang yang telah menanggalkan semua akhlak mulia dan agama. Maka mereka-mereka ini tidaklah mampu untuk mengimani apa yang kita imani. Namun mereka tidaklah mampu untuk memberikan pengingkaran secara terang-terangan. Maka jadinya mereka itu cuma yujam jimu, kumat kamit ndak karuan. Jam-jama yujam jim, jam-jama artinya adalah la yubayyin kalamahu, omong yang tidak jelas. Kumat kamit kata dalam bahasa kita. Akhirnya mereka orang-orang yang kebarat-baratan ini cuma bisanya kumat kamit, wa yuhawirun, dan berdialog atau berbicara, wa yudawirun, dan berputar-putar. Intinya summa yata'awalun, kemudian mereka otak-atik dalil dari makna yang benar, lalu mereka keluarkan perkataan dari makna al-wada'i as-sahih, makna yang asli yang benar, untuk berbagai kosakata dalam bahasa Arab. Lalu mereka jadikan kata-kata yang jelas maknanya dalam bahasa Arab itu malah lebih serupa dengan kode-kode yang tidak jelas. Demikian yang mereka lakukan terhadap berbagai kosakata, diantaranya adalah daba, karena telah tertanam dalam diri mereka pengingkaran terhadap hal tersebut. Ini adalah pengingkaran yang yubatinun, mereka sembunyikan, yang tidak berani mereka sampaikan secara terang-terangan. Ini catatan kaki yang disampaikan oleh Sa'ad Muhammad Syakir untuk Musnad Imam Ahmad. Kita lanjutkan poin berikutnya adalah makan khuruj dabah, tempat kemunculan dabah. Terdapat banyak pendapat fitain yang menentukan tentang tempat kemunculan dabah. Di antaranya adalah mengatakan bahasanya dabah tersebut muncul dari Mekah Al-Mukarramah, min a'zamil masajid, dari masjid yang paling besar atau yang paling agung, itu Masjidil Haram. Pendapat ini dikuatkan dengan satu riwayat yang diatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Al-Awsat, Al-Awsat dari Hudzaifah Ibn Lusayyid, arahu rafa'ahu, yang aku yakin beliau memarfukkannya. Qal, Nabi bersabda, daba akan muncul dari a'zamul masajid, masjid yang paling agung atau paling besar. Fa bainahum, maka pada saat mereka tiba-tiba dabatil ard, maka pada saat mereka mungkin yang dimaksudkan pada saat mereka berjumpa dengan dabbah, maka dabatil ard, maka hancurlah bumi, maka bergeraklah bumi. Fa bainahum kadzalik, maka pada saat mereka demikian, ittasadda'at, tiba-tiba bumi telah terbelah. Kemudian ada perkataan Sufyan Ibn Uyainah, atau sebelumnya Ibn Uyainah adalah Al-Imam Al-Hujjah Al-Hafidh, pakar hadis Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah bin Maimun Al-Hilali Al-Kufi. Aslinya beliau orang Kufa, namun tinggalnya di Makkah. Muhaddisul Haram, beliau adalah pakar hadis Tanah Haram Mekah, wulid dan lahir pada tahun 107 Hijriah, mengambil riwayat dari Zuhri dan orang-orang yang sekelas dengan Zuhri, dan mengambil riwayat dari beliau, yaitu murid-murid beliau, diantara murid beliau adalah Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Ma'in, dan orang-orang yang sekelas dengan mereka. Dan para imam sepakat beliau adalah berhujah dengannya dalam riwayat, karena beliau adalah seorang yang hafalannya bagus, seorang yang amanah atau agamanya bagus. Dan di antara kelebihan beliau, beliau berhaji sebanyak 70 kali alias 70 tahun. Asy-Syafi'i mengatakan, laula Malik wa Sufyan, seandainya tidak karena adanya Malik dan Sufyan Ibnu Uyainah, niscaya hilanglah ilmu penduduk Hijaz. Hijaz adalah Mekah, Madinah dan sekitar itu. Wa yaqul, dan Syafi'i juga mengatakan, aku tidaklah melihat seseorang yang ada padanya alat ilmu sebagaimana yang ada pada diri Sufyan. Dan aku tidaklah mengetahui seorang yang lebih menjaga diri dalam masalah fatwa dibandingkan Sufyan. Beliau wafat pada tahun 198 Hijriah. Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, takhruju hina yasri al-imamu, Saya agak kurang paham tentang kalimat ini. Takhruju dabbah tersebut muncul hina pada saat yasri al-imamu. Terus habis itu jam'un gitu. Iya. Wa inama ja'ala sabiqan liukhbiran nasa anna dabbah lam takhruj. Dabbah itu muncul ketika imam, penguasa kaum muslimin ketika itu atau penguasa ketika itu yasri berjalan. Allah alam jama' di sini apa maknanya? Salah satu makna jama' adalah kalau ini berkaitan dengan masalah Mekah, maka makna jama' adalah Muzdalifah. Berjalan menuju Muzdalifah mungkin. Wa inama ja'ala sabiqan, namun di sini sang imam itu dia sabiqan duluan liukhbiru nasa, supaya sang imam memberitahukan pada manusia bahasanya dabbah itu tidaklah keluar, namun ternyata keluar. Riwayat ini, perkataan Sufyan Ibn Uyainah yang disebutkan di Majma'u Zawaid, Al-Haythami mengatakan para perawinya siqah. Kemudian yang kedua mengatakan bahasanya dabbah itu munculnya tiga kali kemunculan. Maka terkadang atau satu kali dia ini keluar di satu daerah badui pedalaman kemudian sembunyi, dan keluar di satu perkampungan kemudian sembunyi, kemudian nanti muncul di Masjidil Haram. Dasar pendapat ini terdapat dalam hadis dari Hudzaifah Ibn Usayyid dalam riwayat Al-Hakim, sesungguhnya dabbah tersebut munculnya sebanyak tiga kali. Kemudian beliau sebutkan hadis tersebut secara utuh. Di akhir hadis Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan perkataan Dzahabi ini didiamkan dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dan diatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim dari Hudzaifah, di sana disebutkan bahwasanya dabbah itu munculnya sebanyak tiga kali kemunculan. Yang pertama kali adalah muncul di pedalaman Yaman, dan muncul di dekat kota Mekah, kemudian muncul dari Masjidil Haram antara Rukun Hajar Aswad dan pintu Masjidil Haram yang disebut dengan pintu Bani Makhzum. Akan tetapi untuk riwayat yang kedua ini dalam sanadnya terhadap Thalhah bin Amr Al-Hadrami yang dia adalah perawi yang dhaif dan telah lewat takhrij untuk hadis ini. Wa hunaka aqwalun ukhra ghair ma dzakartuhu, dan di sana ada terdapat pendapat-pendapat yang lain yang selain yang aku sebutkan, mayoritasnya berputar mengatakan bahasanya munculnya dabbah dari Tanah Haram Mekah. Wallahu a'lam bidzalik. Dan kalau kesimpulan di kitab Nihayatul Alam tidak terdapat dalil yang kuat menentukan tentang menetapkan di manakah tempat kemunculan dabbah. Kemudian berikutnya adalah kegiatan si dabbah ini. Maka jika dabbah yang besar ini telah keluar, maka kegiatan dia adalah memberi tanda mukmin dan kafir. Orang yang beriman akan dia kilapkan wajahnya, akan dia buat mengkilap dan bercahaya wajahnya, hatta yusrik, sehingga bercahaya. Dan itu adalah tanda keimanannya. Adapun orang yang kafir, maka dia akan memberikan tanda pada hidungnya, memanjang mungkin semisal garis dari hidung sampai ke salah satu pipi, pipi kiri atau pipi kanan. Ini adalah tanda kekafirannya. Wal'iyadu billah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, 682 akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum. Kami keluarkan untuk mereka dabba, binatang dari dalam bumi yang tukallimuhum. Nah, apa makna taklim dalam ayat ini diperselisihkan oleh para ahli tafsir. Ada yang mengatakan yang dimaksud tukallimuhum ay tukallimuhum kalaman, mengajak bicara. Maknanya tukhatibuhum mukhatabatan, mengajak bicara. Nah, pemahaman ini dikuatkan oleh qiraahnya Ubay bin Ka'ab yang qiraah beliau dabata minal ard tumbi'uhum, menyampaikan berita kepada mereka. Pendapat yang kedua mengatakan tukalimum di sini artinya melukai mereka. Yang ini dikuatkan dengan qiraah sebagian ahli qiraah yang membacanya dengan taklamuhum. Kalau taklamu maka diambil dari kata-kata al-qalam, dan al-qalam maknanya dalam bahasa Arab adalah al-jarahu, melukai. Dan qiraah ini diriatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sehingga maknanya artinya dabbah tersebut memberi tanda dengan cara melukai. Dan pendapat yang kedua ini dikuatkan, didukung oleh hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka muncullah dabbah, lalu dabbah tersebut memberi tanda kepada manusia pada hidung-hidung mereka. Dan dilihatkan dari Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas mengatakan kulan dua-duanya itulah aktivitas yang dilakukan oleh dabbah. Artinya aktivitas dabbah tersebut mukhatabah, bicara dengan manusia, di samping itu dia memberi tanda pada orang-orang kafirnya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, dan ini adalah pendapat yang bagus, pendapat yang mengatakan dua-duanya dilakukan oleh dabbatul ard, karena dua hal ini tidaklah bertentangan. Dan kaidah dalam masalah dalam ilmu tafsir, jika satu kata itu bisa dimaknai dengan beberapa makna, dan antara satu makna dan makna yang lain tidaklah bertabrakan, berlawanan, maka pada asalnya kita maknai dengan semua maknanya. Adapun perkataan yang diucapkan oleh dabbah kepada manusia, maka yang dia katakan adalah innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, siapa nak manusia tidaklah yakin dengan ayat-ayat kami. Ini menurut qiraah, ulama qiraah yang membaca dengan memfatwahkan hamzah anna, sehingga artinya dabbah tersebut memberikan kabar kepada manusia anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahasanya mayoritas manusia tidaklah beriman dengan, tidaklah yakin dengan ayat-ayat kami. Dan cara baca ini yaitu anan nasa adalah cara baca mayoritas ulama qiraah dari Kufah dan sebagian ulama Basrah. Adapun qiraah mayoritas pakar qiraah dari Hijaz, Basrah dan Syam, maka membacanya dengan mengkasorkan hamzah, mengkasorkan hamzahnya inna, inna, sehingga maknanya adalah istiqnaf, kalimat baru yang terputus dengan kalimat sebelumnya, sehingga makna ayat tukalimuhum bima yasuhum, bahasanya dabbah tersebut mengajak bicara kepada manusia dengan perkataan yang menyusahkan hati mereka, atau kata-kata yang menunjukkan batalnya agama selain agama Islam. Ibnu Jarir At-Tabari menyimpulkan yang benar dari pendapat ini adalah ada dua qiraah, dua bacaan yang berdekatan maknanya, dan dua-duanya adalah bacaan yang terkenal fi qiraatil amsar, dibaca oleh para pakar qiraah dari berbagai kota. Maka Al-Quran itu memiliki beberapa qiraah, yaitu cara baca yang boleh jadi dalam qiraah ini terdapat kata-kata lafaz yang di satu lafaz antara qiraah satu dan qiraah yang lain berbeda-beda. Dan semua qiraah, jika qiraah tersebut adalah qiraah yang mutawatir, maka semuanya adalah hak. Semuanya adalah hak. Adapun qiraah yang tidak mutawatir, maka banyak ulama membolehkannya untuk tafsir, namun tidak membolehkannya untuk dibaca. Dan bisa dimanfaatkan untuk menafsirkan makna satu lafaz. Maka makna lafaznya adalah demikian, mengingat qiraah yang lain yang sahih namun tidak mutawatir. Kemudian fasal yang terakhir adalah api yang akan bertugas untuk mengumpulkan manusia. Maka minha di antara tanda kiamat besar adalah munculnya api yang besar. Dan ini adalah akhir dari tanda kiamat yang besar. Dan ini adalah tanda pertama yang mengumumkan terjadinya kiamat. Maka tanda kiamat itu ada tanda kurbil kiamah dan ada tanda qiyamil kiamah. Ada tanda kurbis sa'ah dan tanda qiyamis sa'ah. Maka munculnya api ini adalah, dia adalah tanda terakhir untuk tanda kurbis sa'ah, dekatnya kiamat, dan dia adalah tanda pertama qiyamis sa'ah. Tempat kemunculan api ini, terdapat beberapa riwayat yang mengatakan bahasanya kemunculan api ini adalah dari Yaman, tepatnya dari pedalaman Yaman. Ujung pojoknya ini, pojok kota Aden. Aden adalah satu kota yang terkenal di Yaman, yaitu ibu kota Yaman sekarang, yang merupakan sisi selatan ini, Jazirah Arab. Dia terletak di pinggir Laut Hadramaut yang sekarang disebut dengan Laut Arab. Watahrujan, api ini akan keluar dari Laut Hadramaut sebagaimana terdapat dalam riwayat yang lain. Berikut ini sejumlah hadis yang menjelaskan tentang tempat kemunculan api ini, dan dia ada sekaligus dalil kemunculan api ini. Dari pertama dari hadisnya Hudzaifah bin Usayyid yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat yang besar, Nabi mengatakan, dan tanda yang terakhir adalah api yang muncul dari Yaman yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar. Diriatkan oleh Muslim. Dan berat yang lain dari Hudzaifah, Nabi mengatakan, maka ada api akan muncul dari pedalaman Aden, turhilun nasa, menggiring manusia. Riwayat yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Ahmad Muhammad Syakir mengatakan sanadnya sahih. Al-Albani juga mengatakan sahih. Kemudian diriwayatkan oleh, atau tadi kalau riwayat 1 dan 2 adalah riwayat yang ada dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, dan dinasah oleh Al-Albani adalah riwayat yang ketiga. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul api dari Hadramaut atau dari Laut Hadramaut sebelum terjadinya kiamat, yang api tersebut akan mengumpulkan dan menggiring manusia. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, senyap Abdullah ibn Salam, tatkala masuk Islam setelah dulunya dia adalah pendeta Yahudi, bertanya kepada Nabi tentang beberapa pertanyaan, diantaranya apakah yang merupakan asratu sa'ah yang pertama. Maka Nabi mengatakan asratu sa'ah yang pertama adalah api yang menggiring manusia dari arah timur digiring ke arah barat. Nah, di sini terdapat iskal di mana api ini Nabi katakan sebagai awalu asrati sa'ah. Wal jam'u maka mengkompromikan antara riwayat yang menunjukkan bahasanya api adalah tanda kiamat yang terakhir dengan riwayat yang mengatakan bahasanya api ini adalah asratu sa'ah yang pertama. Kita katakan dia terakhir dilihat dari sudut pandang berbagai tanda-tanda yang lain yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah. Sedangkan dia ada tanda yang pertama biktibar dari sudut pandang, bahasanya api ini adalah ayat yang pertama, tanda pertama yang tidak ada lagi setelahnya perkara dunia sama sekali. Bahkan nyaka akan berakhir, akan terjadi dengan berakhirnya tanda-tanda ini ditiupnya sangkakala. Berbeda dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, maka masih tersisa setelah kemunculan tanda-tanda tersebut berbagai hal dari perkara dunia. Atau dengan bahasa lain yang tadi kita sampaikan, bahasanya yang dimaksud dengan api tersebut adalah awal asratu sa'ah, maknanya adalah awali asrat qiyamis sa'ah. Adalah tanda pertama yang merupakan tanda terjadinya kiamat. Sedangkan dia adalah tanda terakhir untuk tanda qurbis sa'ah, dekatnya kiamat. Nanti adalah tanda pertama yang menandakan kiamat terjadi. Kemudian di sebagian riwayat mengatakan kalau api itu muncul dari Yaman, sebagian lagi mengatakan api tersebut mengumpulkan manusia dari arah timur dibawa ke arah barat. Maka ini perlu dikompromikan. Maka jawaban untuk mengkompromikan dua riwayat ini, kita katakan mungkin kita kompromikan riwayat-riwayat ini dengan kita katakan bahasanya api itu muncul dari pelosok yang Aden tidaklah bertentangan dengan bahasanya api tersebut mengumpulkan manusia dari arah timur ke arah barat. Karena maknanya awal kemunculan api dari pedalaman kota Aden. Jika api tersebut keluar, maka dia akan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga yang dimaksudkan api itu mengumpulkan manusia dari timur ke barat, maksudnya adalah ta'mimul hasr. Ingin menyatakan bahasanya pengumpulan manusia ini bersifat menyeluruh, tidak hanya timur dan barat saja. Kemudian yang kedua, kita katakan jawabannya kedua, api tersebut pada saat tersebar, maka yang pertama kali dia kumpulkan adalah penduduk timur. Hal ini dikuatkan dengan realita bahasanya fitnah dan kekacauan huru-hara akhir zaman pertama kali selalu dari timur. Adapun jika ujungnya itu barat, maka ahli ini mengingat karena negeri Syam, kalau dibandingkan dengan negeri timur yaitu Irak dan sekitarnya, maka Syam posisinya adalah di baratnya Irak. Maka manusia akan digiring ke Ardul Mahsyar. Dan yang dimaksud dengan Ardul Mahsyar adalah negeri Syam. Dan timur di sini dimaknai dengan timur kota Madinah, yaitu Irak dan sekitarnya. Maka pertama kali api itu akan mengirim manusia dari negeri timur yaitu Irak dan sekitarnya dibawa ke Syam, dan Syam posisinya sebelah baratnya Irak. Dan dimungkinkan bahasanya apa yang disebutkan dalam hadis Anas adalah kinayah, majas, bahasa kiasan dengan pengertian berbagai fitnah yang tersebar yang memunculkan kejelekan yang besar, sehingga fitnah tersebut menyala-nyala seakan-akan menyalanya api. Dan awal fitnah tersebut dari arah timur, sehingga hancurlah mayoritas negeri timur, maka manusia pun terkumpul dari arah timur menuju Syam dan Mesir. Dan Syam dan Mesir adalah di posisi sebelah barat. Kama syuhida dzalika miraran, sebagaimana peristiwa peristiwa huru-hara ini berulang kali muncul, disaksikan di zaman Genghis Khan dan setelahnya, penguasa-penguasa Mongol setelahnya. Adapun api yang ada dalam hadis Hudzaifah Ibn Usaid dan Ibn Umar, maka itu adalah api hakiki. Maka ada tiga kompromi. Kompromi yang ketiga mengatakan bahasanya api yang mengumpulkan manusia dari negeri timur ini majas, sedangkan api dalam hadis Ibnu Umar yang menyatakan keluar dari pedalaman Aden itu adalah api hakiki. Maka mungkin bisa kita katakan penjelasan yang paling bagus adalah penjelasan yang pertama. Kemudian tata cara api ini mengumpulkan manusia. Pada saat kemunculan api yang besar ini dari Yaman, api ini kemudian tersebar di seluruh bumi, kemudian menggiring manusia menuju Ardul Mahsyar di Syam. Dan orang-orang yang dikumpulkan dan digiring oleh api ini ada tiga kelompok, ada tiga rombongan. Rombongan yang pertama adalah rombongan orang-orang yang raghibun, orang-orang yang gembira. Mereka ini adalah orang-orang yang makan, berpakaian, dan berkendaraan. Mereka digiring oleh api tersebut dalam keadaan berkendaraan, berpakaian, dan mereka membawa bekal makanan. Rombongan yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang terkadang berjalan, terkadang berkendaraan, karena mereka ya'taqibun silih ganti menunggangi seekor unta. Sebagaimana nanti disebutkan dalam hadis, ada yang ithnani ala ba'irin, dua orang menaiki silih ganti menaiki satu unta, ada tiga orang silih berganti menaiki seekor unta. Sampai Nabi katakan ada 10 orang yang saling bergantian menaiki seekor unta. Hal tersebut terjadi min kilatil dhahri, karena sedikitnya hewan kendaraan pada saat itu. Kemudian rombongan yang ketiga, api itu mengiring mereka dan api itu mengepung mereka dari belakang, lalu mengiring mereka dari semua penjuru untuk dibawa menuju Ardul Mahsyar. Dan siapa saja yang telat, siapa saja yang tidak berjalan sebagaimana komando si api, maka dia akan dilahap oleh api. Dan di antara hadis yang berkaitan dengan penjelasan tentang masalah bagaimana cara api ini mengumpulkan manusia, hadis pertama dihadkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan dengan tiga metode, tiga cara atau tiga macam. Yang pertama adalah orang-orang yang dikumpulkan dalam kondisi gembira. Yang kedua adalah orang-orang yang dikumpulkan dalam kondisi ketakutan. Dan yang ketiga adalah orang yang naik kendaraannya silih berganti. Ada dua orang menaiki seekor unta, tiga orang menaiki seekor unta dengan silih berganti, empat orang menaiki seekor unta, sampai 10 orang menaiki seekor unta. Wayasur baqiyatum annar, kemudian sisa yang sisa manusia yang lain akan dikumpulkan, akan digiring oleh api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, di mana api ini juga ikut tidur siang ketika manusia yang digiring tidur siang. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, dan api ini ikut tidur malam ketika manusia yang digiringnya istirahat tidur malam. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu, dan api ini bangun pagi manakala manusia yang digiring bangun pagi. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau, dan mereka pun api ini berjalan di waktu sore ketika manusianya berjalan di waktu sore. Maka api tersebut pada asalnya bukan bersifat tugas pokoknya adalah menggiring, bukan membakar. Maka orang yang digiring sudah kecapean, mau istirahat siang, ya sudah, api pun menunggui mereka istirahat siang. Terus melanjutkan perjalanan, perlu istirahat malam, maka api pun juga istirahat sebagaimana manusia istirahat malam. Nanti bangun diteruskan, melanjutkan perjalanan, maka api pun melanjutkan perjalanan. Demikian juga dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikirimkanlah api untuk penduduk timur, maka api tersebut menggiring manusia menuju ke arah barat. Api ini istirahat malam bersama manusia ketika manusia istirahat malam. Wataqilu ma'ahum haitsu qalu, dan istirahat siang ketika manusia istirahat siang. Yakunu laha ma saqata minhum wa takhallafa, maka dia membantu orang-orang yang jatuh dari mereka. Wa takhallafa, dan yang tertinggal. Dan orang-orang yang tertinggal ini maka akan digiring oleh si api sebagaimana seorang itu menggiring unta yang kecapean atau unta yang lemah. Di sini dilihatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan Al-Sa' dan para perawinya dalam perawis yang siqah, dilihatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan di sini sahih dan ini disetujui oleh Dzahabi. Kemudian hadis yang terakhir di sini dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan satu ketika Abu Dzar berdiri dan mengatakan, "Wahai Bani Ghifar, qulu wa la takhtalifu." Katakanlah dan janganlah kalian berselisih. Sesungguhnya seorang yang benar dan mendapatkan berita yang benar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada aku bahasanya besok manusia akan digiring, dikumpulkan menuju Ardul Mahsyar, terbagi menjadi tiga rombongan. Rombongan pertama adalah orang-orang yang berkendaraan, makan dan berpakaian. Rombongan yang kedua adalah orang-orang yang berjalan dan berlari. Dan rombongan yang ketiga adalah rombongan yang diseret oleh para malaikat. Malaikat menceret wajah-wajah mereka dan mengumpulkan mereka menuju neraka. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, dua hal ini telah kami ketahui, maka bagaimanakah dengan orang-orang yang berjalan dan berlari? Maka Abu Dzar mengatakan, Allah memberikan penyakit kepada adh-dhahr, hewan-hewan yang bisa ditunggangi, kuda, unta dan yang lain, hatta la yabqa dhahrun, sehingga tidak ada lagi binatang yang bisa ditunggangi. Hatta sampai-sampai inna rajul, ada seseorang, layakunu lahu al-hadiqah al-mu'jabah, dia memiliki kebun yang menakjubkan. Fayu'tiha bisyarit, lalu dia berikan pada kebun tersebut asyarif, kalau syaknya panjang, bukan maknanya adalah unta tua, al-haromah yang sudah tua sekali. Kalau syaknya panjang, lain kalau roknya yang panjang. Zatal kotab, kotab atau bikasil qaf sukuni tak kitab, adalah pelana yang diletakkan seukuran sinam al-ba'ir punuk unta. Artinya unta pekerja. Fala yaqdir 'alaiha. Namun unta tersebut pun karena penyakit yang Allah berikan tidaklah mampu untuk memakan atau mengkonsumsi makan rumput di kebun yang dimaksudkan, atau falam falayakdir alaiha, namun orang tadi pun tidaklah punya kuasa atas unta tadi. Dia punya kebun yang subur, unta ini pun mau diberi makan enggak bisa makan, artinya unta tersebut mati, tidak bisa dimanfaatkan. Lihat kalau Imam Ahmad dan Nasa'i serta Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan di sini sanadnya sahih sampai Walid bin Jami'. Dhahabi mengatakan Walid ini dipakai oleh Muslim namun sebagai mutabik bukan pokok, dan dia digunakan hujah oleh Nasa'i. Aku katakan sanadnya Nasa'i, perawinya adalah perawi yang siqah, dan namun di sana ada Walid bin Jami' yang dia dinilai siqah oleh Ibnu Ma'in dan Al-Ajuli. Imam Ahmad dan Abu Daud mengatakan tidaklah mengapa dengannya. Abu Hatim mengatakan hadisnya saleh. Ibnu Hajar menyimpulkan dia adalah seorang yang jujur namun kadang salah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.